zamane maju akeh wong lakune do kliru. Nak udzubillah minggal no tuntunan nuruti senenge hati. Ampun kaget suara kula Pak. Ora kaya biasane mergo ya nyelot tuwa kan. Suarane ku nyelot sekeca. Ana donya ati-ati lan waspada. Mangertenono. Iku dikira saingan karo protokol lho. Sejatine kabeh manungsa kang urip ana ing alam donya iki mung jejer titah sakwantah, duwene mung lali karo salah. Mula aja do kakean polah. Sira urip ana kang uripno, sira pinter ana kang minterno, awakmu sugih ana kang nyugihno, sira gedhe ana kang gedhekno. Wong iso obah ana sing obahno, mula aja do adigang adigung adiguna. Aja dak sia karo sepadha-padha maksiate lerenana. Nek pengin mulya manuta tuntunane agama, termasuk lerena oleh do nglakoni lima. Nah, langkung cetha, monggo disimak syair kula. Lah jenengan sekeca kantun mirengno lah kula kentek anukara. Lima ta? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1, 2, 3, 4. Malima iku larangan agama, uga dadi larangane negara. Sing kirana mergo kabeh iku dosa, sing akhire dadekke urip sengsara. Ya kudus regep makarya kau selawat Allahumma wassalim ala besuke bakal dilaknat mergo judi anak bojo terus dadi lali. Padha diterusno anggone padha seneng lakoni dosa. Jabu. Wassalim ala sayyidina wa maulana. Mau selawat Muhammadin. Sayyidina Muhammad. Mohon hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat singipun bapak ibu sekalian, mergoyo katai bencana musibah dan sebagainya akhirnya berdampak kepada yang lain. Ekonomi guncang gitu pak ya. Golek gawean nangel dan sebagainya. Niki sikape piye awake dhewe wong iman. Jenengan tak jaluk aja terus demo ngamuk. Aja lho Pak Buya. Wirailah. Ora oleh. Demo oleh, tapi demo nak ngarsane Gusti Allah. Nggih. Wong Allah niku Maha Murah. Allah pun ngendikan piyambak ud'uni astajib lakum. Jalu oneng aku, tak wehi. Ngoten nak. Padahal Allah niku la tukhliful mi'at. Ora bakal nulayani janji. Mosok ngangel ki wong ya, Pak. Tengene Al-Qur'an didawuhna bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Inna allaha ma'asabirin. Eleng-eleng wong bayat sing podo iman gitu. Sira kabeh nyuwuna pitulung nak ngarsane Allah kelawan sabar lan sholat. Kelawan sabar lan sholat. Sak temene Allah iku nyartani wong-wong sing podo sabar. Niki. Mane bapak ibu sedaya nek nyuwun nang ngarsane Allah dilantari salat. Mula salat niku masyaallah macem-macem. Umpamane iku nggih. Sapa wonge sing kepengin dan diijabahi pinyuwunane kuwi ana salate. Namine salat ha salat hajat. Bapak ibu biasa nih tidak nih sholat hajat bentino po nek butuh tak ayo didis didis didis nggih santri demone ngoten iki lho karep kula sapa wae kok bingung menentukan pilihan umpamane kok bar sekolah wah aku iki piye ya apa kerja apa kuliah apa mondok apa rabi po. Rasa piye-piye ana salate kok namine salat istikharah. Ngoten. Upama ana bocah nom arep rabi bingung, waduh iki milih endi cewek kok 5 upamane. Tak nyangi kabeh ora kuat. Piye iki? Iki ayu tapi kok mangane akeh men. Upamane ngono lho. Iki anake wong sugih tapi kok gak ngibadah dan sebagainya rasa bingung. Ora kok terus cinta ditolak, dukun bertindak. Alah lah kuwi apa neh? Ana salate Mas, jenenge salat istikharah. Santri ngono. Sapa wonge pengin dijembarno rezekine, ana salate. Aja ngingu tuyul. Ayah renten ke duit lho piye aja ana salate namine salat du salat duha. Bapak ibu biasa nih ndakne salat duha ayo bentino apa nek ditagih utang ro didis ayo didis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mila dongane salat duha wah niku ampuh banget. Allahumma ingkana rizqi fis sama'i fa anzilhu ya Allah menawi jatah rezeki kula kok sih teng langit jenengan anda paken mriki ya Allah. Lho santri demone ngono kuwi aja ngobongi toko. Pripun matur ajakan kula? Wa ing kana fil ardi fa akhrijhu ya Allah. Menawi jatah rezeki kula kok sih teng jero bumi jenengan dalaken ya Allah. Ngoten. Kuwi dongane salat duha. Wa ing kana ba'idan faqribhu ya Allah, menawi jatah rezeki kula kok tebih jenengan caketaken mriki ya Allah. Wa ing kana muksiran fayasirhu, menawi jatah rezeki kula angel jenengan gampilaken ya Allah. Wa ing kana haraman fatahirhu, menawi jatah rezeki kula kok haram jenengan suciaken jenengan halalaken. Lho, elak ta Bu? Kok nek gak iso bahasa Arab, basa Jawa ya oleh. Sesuk dilakoni Allahumma ngoten. Ning ya sabar. Wengi ngewohne ndonga urung dijabahi jare Allah ora adil. Nek moro-moro diwe petutuk ya malah wedi. Nggih napa mboten? Kula wau tengene Quran bisa beri wasalah sabar lan salat. Monggo Bapak. Niki penting. Wong Allah niku mboten mungkin kok owah sipate. Upama aja meneh kok mung wong bayat, wong sak dunya iku lho njaluk rezeki kabeh teng Allah. Allah gak owah. Saman ati mireng kabar, pengumuman hari ini Allah sedih. Gara-gara rezekine dijaluki wong-wong. Ora ono wong garek njaluk kok emoh ya. Ngaten nggih Pak nggih. Ayo nyuwun karsane Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wong rezeki ku wis dijatah dening Allah, kantun awake dhewe niki usaha lan doa. Enten melek. Sapa wonge kepengin diunggahno derajate, yo ana salate. Namine salat tahat, salat tahajjud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, dan sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai tambahan ibadah bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkat kepadamu kepada derajat yang mulia. Allahumma amin. Iki monggo Bu nek bumi do salat melilir tirakat alami kaya ngene ya nirakati awake nirakati anak putune nggih Pak Bu nggih. Biyen niku Nabi Adam salah pisan tok oleh nangis njaluk ngapura atusan taun. Wong saiki dina-dina gawe dosa blas gak krasa malah cekakakan ora greget. Iki wong e eneng yoan kok. Nak untu bilang. Aja turu sore kaki tembange niku. Aja do turu sore, wong iki kon getah melek karepe ngono lho, Pak. Jare turu sore turune kere, turu dalu turune ratu sing bakal kanggonan wahyu ngono kae. Ana dewa ngangleng jaga nyangking pokor kencanane wah boleh liyer turu malah tak tinggal mulih yo isine tunga tetulak wong kon betah melek jare mbae mbiyen telek dibuntel laras wong betah melek sugih waras kok sugih beras yo beras sugih waras mrek waras iso golek beras ngono lho bojone sapa. Lho nggih Pak, melek iku dadi tolak balak. Mula jenenge pengin slamet akeh ana meleke. Melek kuwi dhewe wis dadi tulak balak dadekne slamet. Gak percaya, coba sewengi utuh sampean melek mungkin maling mlebu omahmu. Lho, nalare ngono, Dek. Nggih ta? Kula nate crita ngeten iki teng Ponorogo, Pak Kemutan. Lah kok dicoba kali Allah langsung. Lampu tengah jengkul ini langsung napa niku konslet. Wah, mun medeni. Tapi alhamdulillah selamat mergo wonge melek kabeh. Ono sing mlayu langsung dipateni. Umpama kok do turu ya kobong. Nalar nggih. Jenengan ngoten niku kok meroro ana kala jengking apa-apa. Mesthi selamat wong jenengan melek. Sapa guyu telat iki? Ayo. Sandang kelawan pangan ahan iki intine ya iku baginya nipu bagianipun wong melek, wong sabar karo wong nrimo. Diapalke Pak Bu, sandang kelawan pangan iku bagiane wong melek, wong sabar karo wong nrimo. Jelas. Wong turu ya umane iler. Ora kok sandang pangan. Saged nampi? Engko tak jelasno mburi, iki ana saire. Ini judul anyar Pak, zikir wengi. Ajaan tahajud ya toh. Bapak Ibu, adik kawan. Lingsir wengi. Kangenane sepi. Hayo tulung. Ikulina no tangi sembah sujud ngersane ilahi sholat tahajud ojo nganti lali. Dikir bengi, lagi maus istighfar sarang-sarang yang sakit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Bu kali disambi, santai mawon. Dicara TV kan selingan iklan sih. Sirwangi kahanane sepi, ayo dulur ikulinakno tangi sembah sujud ngersane ilahi sholat tahajud ojo nganti lali dayuh derajat sarana tirakat sholat sunat ojo nganti kendat derek sunat ning Nabi Muhammad Allah mulya dunya akhirat.

mungkin tak kau inti. Aja do mlesek, kok gak paham sama. Lah, lemah niki senajan iso ngalahke banyu, cek iso dikalahno sing ngalahke lemah niku menungso. Gunung sakmono gedene dikreketi iso entek. Jawa Timur Pak Tulungagung niku enten gunung marmer meh telas. Berarti menungso ki hebat ya iso ngalahno lemah. Tapi senajan iso ngalahno lemah, menungso ki hebat to kaya apa? Cek iso dikalahno. Mula ning donya gak oleh adigang adigung adiguna, gak oleh daksiya karo sepadha-padha. Senajan hurduk sama laduk, dukdeng sama ladeng gitu. Ora tedas tapak paluning gurenda ditembak lakak-lakak dibedil mendisil kulino mbalekno linggis pancen nyilih kok. Ya Bu ya. Cek iso dikalah, kalahno. Pengumuman Bapak Ibu, sing ngalahke menungso ki sepele kok. Wong iki kalahe mung karo ngantuk. Iki ora guyonan iki tenan. Wong nek sing ngantuk entek ngono to. Wis to. Pak Presiden itu sering dijuluki orang nomor satu di Indonesia. Tapi kalah ya karo ngantuk. Nek wis ngantuk nyeblek jengklonge gak kuat to. Betul, betul. Saged Nabi sing ngantuk tangi kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ke Pak Bu nggih? Lah, ngantuk berarti hebat, iso ngalahke menungso. Tapi ngantuk iku dhewe jek iso dikalahno. Sing ngalahke ngantuk niku kok kopi. Sopo kopi? Bareng ngombe kopi malah ngorok ya ana. Sing ngalahke ngantuk niku susah. Nek kok nyaute suwi rada lagek nyaut iki ya. Dadak mikir ya, sing ngalahke ngantuk niku susah, sedih. Mula lumrahe wong iki nek atine susah angel turu piye wong ngantuk ora iso kok turu iki lho. Lah, intine teng mriki Bapak Ibu. Susah kaya apa? Dikatek den iki, sedih kaya napa? Gedene susahmu sepira? Nang endi nggon? Gak oleh frustasi. Ya Bu ya, gak oleh putus asa, gak oleh mutung, apa meneh kok bunuh? Wah iki jelas dosa. Apapun alasannya bunuh diri niku dosa. Sebab susah iki jek iso dikalahno, sitok-tok sing ngalahke susah niku sabar. Bareng sabar, sabar, sabar. Dhuwure sabar wis gak ana. Mula ketemu ayat innallaha ma'as sabirin. Sak temene Allah iku nyartani wong-wong sing padha sabar. Ngene apa nggih? Nggak diitung, Pak. Sabar iki mau derajat nomor piro? Misor dhewe mau napa? Lemah geni. Dhuwure geni, banyu. Dhuwure banyu, lemah. Dhuwure lemah, menungso. Dhuwure menungso ngantuk, dhuwure ngantuk susah, dhuwure susah sabar. Derajat tingkat 7, Pak. Mula yo gak anger wong iso. Iki gak pandang pejabat, rakyat, kiai, santri, pokoke anger je iso sabar, tenan, sabar. Jembar. Allahumma apa meneh kok alame koyo ngeten Bapak Ibu, lebih bar gempa dan sebagainya, sabar, sabar. Yakin anggar sabar mungkin cuma. Apa meneh masalah rezeki, nyuwun sewu, wong rezeki iki wis dicatah dening Allah, jenengan sing penting usaha karo doa. Ngoten nggih? Sabar gathuk entri. Niku wae lho. Dadi kula mau ngunceki tembang wae, sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek, wong sabar karo wong nrimo. Larik rantri marep piye wong. Allah ya wis kuwasa. Nitahke menungso ki ya tanggung jawab kok. Lahir cenger butuh ambekan disediyani angin nyerata sak lempokmu. Wis rasah mbayar. Lho ra penak ta nggih. Niki nyuwun sewu. Nek masalah rezeki Aja kok terus ngamuk kono kene aja. Akeh sithik anggere atine nrimo cukup. Tapi nek gak nrimo ya ora cukup. Bener apa mboten? Kula sering nyaosi contoh teng putih-putih, Pak. Wis sing dilakoni bendina, Pak. Urusan mangan. Ati kok gak nrimo, ha mbok wehno iwak ya gak enak. Pak dahar apa kuwi lawe? Kangkung nah. Esok kangkung, awan kangkung, bengi kangkung, rumang sama aku pak kangkung kok piye. Ngene iki mbok wehni wak gak enak. Mergo atine wis muni ngono. Tapi senajan kok mung Lombok pitu dilek karo uyah jenenge sambel korek cara ngene lho, cara mrene apa? Lah iya, ning ati wis ngomong, ya wis wong anake iki ya. Ngono iki sambel gong dipangan, wis enak sih. Ayo dirasakne iki, dirasakne nggih. Dirasakne tenan iki. Sambel gong dipangan wis enak sih mergo kok ya wis enake iki, duwene iki wong sate sambel sesuk nek metu ya padha ya. Iki rada hakikat sithik iki nggih. Ngono. Akhire sak keluarga malah wah pedesen bareng, wah nyora-nyoro bareng, ngiler bareng, sumuk bareng yo. Anake tanduk, ibuke ngantek pegel kok segone mbok entekno nggih langke tambah pedes kok mah. Lho, alhamdulillah. Mergo atine ndri. Lho kata salah persepsi teng masyarakat. Ana sing ngira wong tentrem, wong bahagia jare sing sugih duit alah urung mesti wong sugih duit timtange ya akeh sak mung. Wisune. Sapa mang? Lho nggih ta Pak nggih. Nyun sewu lho kula apa wae? Apa entene kok? Enten meneh kadang sing ngomong wong tentrem, wong enak, wong bahagia iki sing numpak mobil astagfirullah. Jenengan nek numpak mobil jujur, enak iki setengah jam. Luwih sak jam kuwi sumuk, gringgingen. Panas, sangsaya nek wonge mabukan ngamuk ning jero mobil. Bener mboten, Pak? Tapi nek ati nrimo enak e senajan mung GL, GL iki genjot langsung kuwi lho apa? Apa cara mriki? Oh, ontel. Neng ati wis nrimo. Ya wis wong duwe ku iki ya malah barokah kok isu-isu teko pasar ngrejekeni, gak cekel polisi. Alhamdulillah ati nrimo. Angel lho golek wong wedok ngene iki angel. Bunteng ya nempel kaya perangko. Dilanggar mobil, wung, dibel dit wis gak kaget blas. Angel Mas golek wong wedok ini angel saiki. Sing lanange malah diem-diem rasa milik Mas, mobil karung lunas. Deloken galo mlayune banter rak dioyak deler. Malah ngono iki coba. Enak iki rasane seni bensin, bensin larang timbang itu bensin wong ge nempur. Gak apa-apa aku nrimo, yang penting papa sayang mama. Iki sing larang. Lho iki gak guyon sing penting papa sayang mama, mama sayang papa, ora duit Mas. Ayo saiki jujur Bu, Ibu. Ibu. Jawab jujur ya Bu. Umpama jenengan sedina diblonjo sak yuta, rong yuta, limang yuta, tapi bapak selingkuh. Kerem sampean? Urun sampean? Belum, mboten ngantek judil bojone sapa kae. Sambel-sambel korek lah sing penting papa sayang. Lho Pak, rungokno bojomu dhewe sing ngomong apa? Alhamdulillah. Niki bahagia nrimo anggen nrimo. Bapak e ora nggro nyawang bojo sanyak pegel sing ketok ayu kok tanggane ya wis sanyak. Wis sing marek nanyak geger kuwi. Sopo kuwi telat kae. Lho niki saestu, Pak. Mboten cinta lho, nyuwun sewu lho. Nek cinta niku benten kali sayang, benten cinta iki cah nom-nom, Bu. Kula cah nom-nom biasa, roh apa-apa I love you nom. Petok tunggak I love you. Ra pedet I love you. Nek cah nom ajar ae nek wong tuwa apa patut wong tuwa kok cinta, sayang. Mosok anak telu papat ya Pak, Pak I love you. Alah. Diguyu anake. Sayang ya Pak ya. Apa bedanya cinta karo sayang? Lo berbeda. Cinta itu egois.

santri dijak ngaji jare ra urusan bareng jak main judi, bingung leh golek utangan. Allahumma nek kok iso amin iso. Na'udzubillah min ora matuk ya amin iso. Dadi kulino wae. Pon nek Bu, an u. Zaman iki zaman maju. Akeh wong wadon tambah kemayu. Nek bengi do metu guyu-guyu. Mung trima mamerne kuku. Turut ngisor waru payune mung 1000. Alhamdulillah. Nauzubillah. Oh berarti ora ngantuk tenan berarti. Apa neh? Always an an u. Oh i. Zamane zaman globalisasi, iso iya iso. Akeh wong wis do lali karo zat sing maha suci. Akeh santri gak do gelem ngaji. Uga akeh kiai wis do lali karo santri. Malah melu-melu rebutan kursi. Mula dadine ya ngene iki. Lah ben padha ine lah ngelok. Senajan kaya mengkono para santri gak usah cilek ati. Zamane pancen wis tuwa, akeh wong pinter do keblinger, wong bener malah klenger. Wong salah wis padha bungah, wong bodho malah kanggo lalah copet umure malah awet. Sing penting ayo nek pengen selamat gondeli iman sing kuat, takwane sing kandel, gak usah cilek ati. Ana unen-unen wong temen bakale temu. Sing salah bakal seleh becik ketitik ala ketara iku bakal kasunyatan. Santen duduh klopo kupat janur tuwa semanten goro-goro menai lepat nuwun pangapura mergo kula kentek anukara. Nek kurang trima ya sok ben ngundang ngene ya dina. Insyaallah dongakno diparingi umur dawa. Allahumma أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa imanan kamilan wa taubatan nasuha wa amalan salihan maqbula wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab wal fawza bil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'iha. Allahumma sallimna sallim ahlana wa auladana min afatid dunya wa adzabil akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.